Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ini Allah mudahkan kita bertemu di tempat ini, di masjid ini, untuk melakukan sebuah ibadah yang Allah cintai, yaitu belajar ilmu agama, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, memahami tentang apa yang Allah turunkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan dalam hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia agama. Hari ini kita akan berbicara tentang amalan-amalan, yang amalan-amalan ini ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mukmin yang melakukan amalan-amalan ini. Kita akan masuk bahwasannya setiap mukmin dia mempunyai kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, menggambarkan kepada kita betapa dekatnya bagi seorang mukmin surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah riwayat mengatakan, Rasulullah bersabda bahwasannya pintu-pintu surga itu 8 dan pintu-pintu neraka itu 7. Berarti sebenarnya seorang mukmin kesempatan untuk masuk surga bagi dia lebih banyak dan lebih besar. Begitu juga amalan-amalan. Banyak amalan-amalan yang sebenarnya bagi seorang mukmin bisa menyebabkan dan memudahkan seorang mukmin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita akan berbicara tentang amalan-amalan yang mudah dan pahalanya besar. Rasul mengatakan, "Amilun hadza yasirun wa ujru katsir." Amal ini mudah dan pahalanya besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas dari buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khair Yusuf. Dia menulis buku ini berkaitan tentang amalan-amalan yang mudah yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku ini beberapa hadis pilihan yang berkaitan tentang amalan-amalan yang mudah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala Rasulullah mengatakan anna sil'atullah ghaliyah. Ala inna sil'atullah ghaliyah. Sesungguhnya barang dagangan Allah yang Allah jual itu mahal. Dan barang dagangan Allah itu mahal. Apa yang dimaksud barang dagangan Allah? Allah menjual kepada kita surganya. Dengan apa kita beli? Kita beli surganya dengan keikhlasan, dengan tauhid, dengan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar juga menyebutkan dari Abu Hurairah dan yang lainnya, banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan amalan-amalan ringan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ya disebutkan, kita masuk ke dalam, sebelum kita menyebutkan tentang ibadah, kita membahas tentang ibadah dulu. Tentu amalan-amalan ini menjadi amalan yang besar di sisi Allah jika kita ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi amal itu kecil di mata manusia, tapi karena keikhlasan seorang hamba menjadi besar di sisi Allah. Bisa jadi amal itu besar di sisi hamba, banyak di sisi hamba, berat, tapi kecil di sisi Allah karena keikhlasan. Jadi faktor yang terbesar yang menentukan amal itu besar di sisi Allah, salah satunya adalah faktor kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berinfak sebesar gunung Uhud emas, tapi penuh dengan riya, penuh dengan keangkuhan, atau mungkin ujub dengan dirinya. Maka bisa jadi amalan itu Allah mengatakan ana agna syuraka ani syirk. Man amila amalan asyraka fi ma'i ghairi taraktuhu asyirka. Aku enggak butuh amalan-amalan yang dibarengi dengan kesyirikan. Barang siapa yang melakukan amal dan menyekutukan aku dengan amalnya, taraktuhu wasyirkah, aku tinggalkan amalannya dan sekutunya. Ini kalau riya. Kalau riya, amalan kita sebesar apapun, faja'alnahu haba'an mansura, Allah jadikan amalnya debu yang berterbangan kalau tidak ikhlas kepada Allah. Tapi kalau ikhlas, betul-betul mencari ridha Allah, walaupun hanya bersedekah sebesar biji kurma, tapi ikhlas karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima dan Allah akan ampuni dosa. Dari ini pula maka mengapa amalan sahabat itu terkadang lebih mulia, bahkan bisa dikatakan amalan sahabat lebih besar dibanding amalan kita. Walaupun sama-sama sholat 5 waktu, sama-sama sedekah, sampai Rasulullah mengatakan lau antakta ahadukum mislu jabal Uhud dahab lan tablugha mudda ahadihim walau nasibah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun salah seorang kalian berinfak sebesar gunung Uhud itu emas, tidak akan setara dan senilai dengan infak para sahabatku, tidak segenggam walaupun setengah genggamnya. Jadi sahabat sedekah setengah genggam, kita sedekah satu gunung Uhud, belum tentu sedekah kita yang satu gunung Uhud bisa mengalahkan sedekahnya sahabat yang setengah genggam. Apa faktornya? Faktor yang terbesar adalah keikhlasan. Ini yang kita bicarakan dulu sebelum kita bicara amal-amal ibadah yang amalan ringan memasukkan surga. Yang perlu kita persiapkan dahulu adalah kita beramal harus mencari pahala dari Allah. Kita beramal harus mencari ridha Allah. Ada orang sholat. Sholat dia. Ketika dia sholat, kenapa kamu sholat? Terapi pinggang. salatnya tarawih pinggang. Dapat pahala enggak kamu? Kalau enggak, karena Allah sih, Ustaz. Tapi ya, kalau bisa pinggang saya sembuh juga. Boleh atau tidak boleh? Hah? Niatnya sudah salah. Loh, tapi kan ibadah bisa. Iya, ibadah murni tujuannya adalah Allah. Ini yang terkadang, loh saya kan enggak riya, Ustaz. Betul, tapi ada harapan-harapan lain yang kamu harapkan, yang itu terkadang menjadi amalan tidak besar di sisi Allah. Jadi penting yang harus didengar, yang harus dipersiapkan seorang mukmin adalah ikhlas karena Allah. Ini yang pertama. Harus disiapkan ikhlas karena Allah. Yang kedua, walaupun ikhlas karena Allah harus ada, jujur karena Allah harus ada, amalan itu menjadi besar karena kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang sahabat, seorang sahabat, dia, ya, sahabat ini apa? Sahabat ini puasa setiap hari, enggak mau berbuka. Yang lain sholat malam tidak mau tidur. Berat atau ringan itu? Berat. Yang satu tidak mau menikahi wanita-wanita. Tujuan mereka adalah mereka menganggap diri mereka ini banyak kekurangan. Maka mereka harus beramal yang lebih dari amal Rasulullah SAW. Rasulullah tidur menurut mereka, Rasulullah SAW berbuka puasa, dan Rasulullah SAW menikah, itu karena Rasul telah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang. Kalau kami gak ada yang jamin dosa yang lalu dan akan datang mengampuni, maka kami akan terus sholat setiap malam. Yang lain mengatakan kami akan terus puasa setiap siang. Yang satu mengatakan kami tidak akan menikahi wanita-wanita. Ini amalannya berat. Niatnya tulus. Ingin mencari pahala Allah gara-gara mereka merasa diri mereka penuh dengan dosa. Maka ketika itu, Rasulullah SAW pulang. Ketika Rasulullah SAW pulang, diceritakan oleh salah satu istri Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ada 3 orang datang, dan mereka mengatakan begini, yang satu tidak akan berbuka, yang satu tidak akan tidur, yang satu tidak akan menikah. Rasulullah ketika mendengar ini malah marah. Bukan senang. Kenapa marah? Karena mereka walaupun amalannya ikhlas tapi melebihi tata cara dan kadar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah keluar rumah mengumpulkan orang sambil mengatakan tadi ada orang masuk ke rumahku atau datang ke rumahku dan mengatakan seperti ini dan seperti itu. Tidak akan berbuka, tidak akan tidur, tidak akan menikah. Rasulullah mengatakan, ana atqakum billahi wa akhsyakum. Aku orang yang paling takut kepada Allah dan aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aku berpuasa dan aku berbuka. Aku sholat malam dan aku tidur. Dan aku menikahi wanita-wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan ajaranku ini, maka dia bukan termasuk golonganku. Poin di sini yang ingin saya sampaikan, amalan itu menjadi bermanfaat kalau mencontoh Rasulullah. Sahabat ini berat amalannya, puasa tiap hari, tapi enggak mencontoh Rasulullah, belum tentu amalnya diterima. Ada juga orang yang masuk masjid Rasulullah, ketika Rasulullah masuk masjid, dilihat di masjidnya kok ada tali di antara tiang-tiang. Di antara tiang ada tali. Rasulullah bilang, tali siapa ini? Kata Aisyah, ya Rasulullah, ini tali si fulanah, wanita. Dia sholat, kalau dia mau sholat, dia berdiri. Kalau dia capek, dia gantung badannya di tali ini supaya bisa sholat terus-menerus dan dalam keadaan berdiri. Rasulullah mengatakan, hullu, lepaskan tali ini. Hendaklah kalian melakukan ibadah ketika kalian mampu. Fa innallaha la yamil hatta tamallun. Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian yang bosan dalam ibadah. Ini poin yang kedua. Poin yang pertama, agar amalan ringan jadi besar, yang dibesarkan apa? Niat ikhlas karena Allah. Semakin kita murni, semakin memurnikan dan semakin menyembunyikan amal, insya Allah semakin terjamin kemurniannya, semakin besar pahala. Yang kedua, amal itu menjadi besar bukan karena amalnya, tapi bisa jadi amal yang besar kalau tidak mencocoki Rasulullah, amal itu menjadi kecil. Tapi amal itu menjadi besar kalau mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi kaedah awal dulu. Ini jadi dasar awal kita dulu. Jadi jangan sampai kita udah capek-capek beramal, ternyata gak ada pahala. Ditanya, puasa gak kamu? Saya puasa, Pak. Oh iya. Begitu dilihat puasanya ternyata minum air putih, makan nasi putih. Kita bilang, puasa apa kamu? Saya puasa mutih, yang boleh saya makan putih-putih. Itu benar bukan puasa, Pak. Bukan puasa, percuma. Tanggung kamu makan nasi putih doang, gak pakai apa-apa, sekaliannya pakai lauk. Waduh, enggak, ini ibadah saya. Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun capek, walaupun berat, walaupun susah, tapi kalau tidak diajarkan oleh Rasulullah, amalannya jadi debu yang berterbangan. Nah, kalau ikhlas banyak orang yang sadar, Pak, amal harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas nanti amal sia-sia. Banyak orang yang sadar itu. Tapi kadang-kadang kemurnian keikhlasan pun terganggu. Dianggap yang namanya ikhlas itu berharap dari Allah saja. Padahal kadang-kadang banyak orang berharap karena dunia. Beramal karena dunia. Sampai, Pak, ada sebuah kisah. Para ulama terdahulu, para ulama salafus saleh, ketika bersedekah, orang lain gak ada yang tahu. Dia sedekah sembunyi-sembunyi. Tapi ketika dia bersedekah dan dia merasa puas dan senang dengan sedekahnya, kadang-kadang dia tahan dirinya bersedekah. Sampai dia hadirkan, saya sedekah bukan untuk hasrat dan kesenangan saya. Saya sedekah untuk mencari ridho Allah. Jadi mereka bersedekah saja untuk mencari kesenangan hati, mereka khawatir, Pak. Karena berbagi itu akan membahagiakan sebenarnya. Jadi mereka ketika berbagi, mereka khawatir ternyata tendensi yang mendorong mereka adalah kebahagiaan bukan karena Allah. Mereka tahan dulu sedekahnya sampai mereka hadirkan, saya lakukan karena Allah. Sama seperti itu juga zikir kita. Zikir supaya apa? Supaya tenang aisyat diri. Nah, ini kurang. Zikir kenapa? Saya zikir memuji Allah. Amal karena apa? Amal karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita masuk ke dalam amalan. Banyak sekali sebenarnya amalan-amalan yang akan memudahkan kita masuk surga walaupun dengan amalan yang ringan. Tapi dua pondasi itu harus menjadi pondasi dasar. Kita masuk dulu dalam ibadah. Kalau ibadahnya haji, kalau seandainya begini, Allah akan masukkan ke surga orang yang haji. Kalau enggak haji, masuk surganya, tidak dimasukkan surga kecuali yang haji. Bodoh, berat enggak kita, Pak? Berat. Tidak masuk surga kecuali yang hafal Quran 30 juz. Waduh. Hah? Waduh, ya Allah, jangan, ya Allah, jangan. Berat gak kita? Tapi Allah gak begitu. Ada amalan-amalan yang ringan bisa memasukkan surga. Dahulu, suatu hari, mamin muslim, Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang muslim yatawadda, berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, dan dia memperindah wudunya. Memperindah itu gimana sih, Pak? Ya sempurna lah ya. Jangan wudu kayak orang main air, cepret cepret cepret selesai. Enggak. Tangan sampai siku, muka sampai dagu, sampai belakang telinga atau dekat telinga kecil sampai kepala. Nah, ini sering tangan sampai siku sering lupa nih. Kadang-kadang enggak sampai siku, setengah tangan aja. Kepala diusap, kaki diusap, kalau bisa jari jemari di sela-sela. Dimulai dengan yang kanan. Itu sempurna wudu. Kata Rasulullah, tidaklah satu muslim, mamin muslim, muslim siapa saja yang dia berwudu dan memperindah wudunya, kemudian dia berdiri sholat dua rakaat, mukbilun alaihima biqalbi wajhi, ketika dia sholat menghadap kepada Allah badan dan hatinya. Bukan badannya aja pak, badannya ke kiblat, hatinya di toko, itu beda. Badannya di ngadap kiblat, hatinya di dapur, itu ibu-ibu. Ya, ini maksakan gimana ini? Jangan. Kata Rasul, mukbilan alaihima biqalbi wa wajhi. Menghadap kepada Allah dengan hati dan wajahnya. Illa wajabat lahul jannah. Kecuali wajib masuk surga. Bahasanya, Pak, wajabat. Apa arti wajib? Wajib. Wajib ngapain? Illa wajabat lahul jannah. Allah wajibkan untuk dia surga. Mahal atau murah? Wudu, sempurnakan wudu, sholat dua rakaat, kita dikasih duit 200 juta. Mau enggak? Wudu, sempurna wudu, habis wudu, kita sholat dua rakaat, dibayar 200 juta. Saya rasa enggak ada yang pulang 2 rakaat terus di sini semuanya. 200 juta, Ustaz. Surga dibanding 200 juta, besaran mana? Ya subhanallah. Betapa pemurahnya Allah. Jadi kalau ada orang enggak bisa masuk surga itu karena Allah yang pelit atau dia yang kelewatan sebenarnya sih? Maka itu mukmin sebenarnya kalau dia sudah mengucapkan syahadat, kunci surga sudah ada, tinggal dia mau buka atau enggak. Nah, sholat dua rakaat, bahkan dalam sebuah riwayat rakaatul fajar khairum minad dunya wa ma fiha, dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisi. Maka berkata, tanya, ya Rasul, ma'ajwat hadi, kata dia, betapa indahnya hadis ini. Dua rakaat wajib masuk surga. Fa idza qa'il baina yaday yaqul allati qablaha ajwat. Dia bilang lagi, yang sebelumnya lebih indah lagi. Maka aku melihat kepada Umar. Maka aku mengatakan kepada Umar, inni qad ra'aituka ji'ta anifan. Tadi aku lihat sebelumnya. Jadi ini sahabat datangnya telat dengar hadis ini. Kadang siapa yang berwudu, memperbaiki wudunya, sholat dua rakaat wajib masuk surga. Kata dia, ini hadis luar biasa, bagus banget. Sahabat yang dengar bilang, tadi sebelum kamu datang, ada hadis juga yang hebat. Bagaimana itu? Hadisnya, ma minkum min ahadin, ma minkum min ahadin. Tidak seorang pun dari kalian, artinya siapa? Siapapun dia kalian. Mau laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, mau sehat, mau sakit, yang penting muslim. Ya tawadda. Dan dia berwudu. Fayubligh au yusbigh. Ayusbigh. Wudu. Dan dia menyempurnakan wudunya. Ya. Wudu. Sempurnakan wudu. Kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Abdullahi wa Rasul. Dia wudu, Pak. Dan hadis yang kedua ini enggak disebutkan dia harus dua rakaat salat. Yang penting dia wudu, sempurnakan wudu, baca dua kalimat syahadat. Apa pahalanya? Futihat lahu abwabul jannah tamaniyah yadkhulu min aisha, akan terbuka bagi dia 8 pintu surga. Dia boleh masuk dari pintu mana saja. Amalannya apa? Kalau yang pertama tadi, wudu kemudian sholat dua rakaat. maka wajib dia masuk surga. Kalau amalan yang kedua ini katanya lebih hebat lagi. Apa itu? Kamu wudu lalu ucapkan dua kalimat syahadat. Gak dikaitkan di sini dengan sholat dua rakaat. Berarti kita boleh wudu walaupun bukan untuk sholat. Kenapa kamu wudu? Saya mau wudu habis itu ngucapin syahadat supaya dibukakan pintu surga. Boleh tidak, Pak? Boleh. Gak harus wudu itu untuk sholat. Gak harus wudu itu untuk baca Quran. Bahkan dalam sebuah hadis, la yuhafidhuha illal mu'min. Kata Rasulullah SAW, tidaklah orang yang menjaga wudu kecuali orang beriman. Kata para ulama, atau disebutkan sebagian menjelaskan, la yuhafidhu illal mu'min, tidaklah orang yang menjaga wudu kecuali beriman. Maksudnya, orang yang menjaga wudunya, maka imannya akan terjaga di dalam hati. Terjaga istiqomahnya, terjaga semangat ibadahnya, terjaga ruh giroh beragamanya. Kenapa? Dia jaga wudunya. Padahal dengan wudunya saja, lalu dia ucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad abdullahi wa rasul, illa putihat lahu abwabul jannati samaniyah, kecuali Allah akan bukakan bagi dia 8 pintu surga. Betapa pemurahnya Allah. Yadkhulu ayyaha syaa, dia masuk dari pintu mana yang dia suka. Berkata Imam Nawawi, ya, di dalam makna alaihi salatu wassalam, fa yusalli raka'atan mukbin alaihi ma biwajhi. Kalau dia sholat menghadap Allah dengan hati dan wajahnya, maka dua lafaz ini menunjukkan bahwasannya dia bukan saja tunduk secara zahir, tapi khusyuk secara hati juga. Karena tunduknya anggota badan dengan sholat dan khusyuknya hati dengan, atau tunduknya hati dengan khusyuk. Alama qala jama'atul minal ulama. Jadi kalau dia sholat, ketika dia sholat wudu, wudunya sempurna, habis itu ngucapin dua kalimat syahadat, habis itu dia ngadep kiblat, dua rakaat sunnah, bukan yang wajib. Kalau yang sunnah saja pahalanya sudah besar, apalagi yang wajib. Karena yang wajib lebih Allah cintai daripada yang sunnah. Kalau dia melakukan itu, loh bagaimana Ustaz, hadirnya hati gimana? Hadirnya hati, kata para ulama menjelaskan tentang khusyuknya dalam sholat, itu tidak disyaratkan orang dari pertama kali takbir sampai salam betul-betul dia hanya mengingat bacaan dan gerakan sholat. Itu hampir gak ada orang kayak begitu. Namanya manusia kadang-kadang pikirannya agak keluar sedikit. Tapi yang penting orang yang dikatakan khusyuk itu apa? Ketika dia takbir dia sadar dia menghadap Allah. Ketika dia baca zikir, dia ingat zikir bacaannya apa. Yang lebih baik lagi, dia menghayati bacaan sambil dia memohon. Subhanaka rabbiya al-a'la wa bihamdi. Apa artinya? Subhanaka rabbiya al-a'la. Maha suci engkau, Rabbku yang maha tinggi. Wa bihamdi. Dengan segala puji bagimu. Dalam keadaan ruku atau sujud, memahami ini. Memuji. Fisik memuji dengan ruku. Kan ruku itu menghinakan diri. Sambil lisan memujinya, hati menyadarinya. Ya Allah, engkaulah yang kupuji. Fisik dan hatinya bersatu, maka inilah dia orang yang insya Allah wajabat lahul jannah. Wajib masuk surga. Wajabat lahul jannah, bukan kata saya. Wajib masuk surga, kata Rasulullah SAW. Yang mewajibkan siapa? Apakah kita bisa mewajibkan Allah, Pak? Gak bisa. Yang mewajibkan adalah dia yang maha pengasih lagi maha penyayang mewajibkan dirinya akan memasukkan surga bagi mereka yang beriman, sholat dan wudu dengan cara sempurna. Allah yang mewajibkan dirinya sendiri. Karena bagi Allah, amalan sedikit manusia akan dibalas banyak oleh Allah. Karena nama dan sifat Allah di antaranya adalah syakur. Syakur itu artinya membalas kebaikan dengan yang lebih. Dan Allah itu maha syakur. Kita amalnya sedikit saja dibalas lebih oleh Allah SWT. Kita melakukan wudhu saja, maka mengucapkan dua kalimat syahadat akan dibukakan 8 pintu surga. Ketika sahabat mengatakan ma ajwada hadi, betapa indahnya hadis ini, yakni kalimat ini dan faedah ini, seolah-olah ini menjadi kabar gembira. Annaha sahlah mutayassira yaqdiru 'alai kullu ahadin bila masyaqqah. Seolah-olah ini adalah amalan yang mudah. Ada enggak amalan sahabat, Pak? Dia bukan seorang dermawan, dia enggak punya harta banyak, hartanya sedikit, dia fakir, dia miskin, bahkan dia budak. Tapi dia masuk surga, bahkan telapak sendalnya di surga udah didengar. Apa amalannya? Hah? Wudu dan sholat dua rakaat. Orang yang masih hidup di dunia, terompahnya sudah terdengar di surga ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Rasulullah bilang kayaknya dengar sendalnya Bilal. Sampai Rasulullah SAW datang ke Bilal setelah Isra Mi'raj, ya Bilal, apa amalanmu sehingga aku mendengar terompahmu di surga? Apa kata Bilal? Tidaklah aku berwudu kecuali aku sholat 2 rakaat. Orang yang masih hidup, sendalnya udah kedengaran. Wajabat lahul jannah. Itu yang dikatakan wajib bagi dia surga. Surga udah nungguin dia. Sebagian orang bilang, oh kalau gitu Bilal melakukan perkara yang Rasulullah gak tahu. Nah, ini pemahaman salah, Pak. Pemahaman salah. Jadi ada yang berdalil dengan hadis ini, maaf, kalau gitu boleh dong ngarang ibadah. Kok boleh? Ya Bilal aja ngarang ibadah. Sampai Rasulullah gak tahu amalan Bilal apa yang memasukkan dia ke surga. Berarti kan Bilal ngarang. Kita bilang, pemahamanmu ini belum benar, masih salah saudaraku. Kenapa salah? Salah. Rasulullah ngajarin amalan banyak, termasuk berwudu dan sholat 2 rakaat. Rasulullah ajarin gak itu? Termasuk hadis ini kan? Hadis yang kita baca ini kan? Barang siapa yang berwudu, sempurna wudu, kemudian sholat 2 rakaat, Allah wajibkan surga. Rasulullah sudah ngajarin itu. Tapi ketika Rasulullah dengar terompahnya Bilal di surga, Rasulullah pengen tahu, yang ku ajarin itu banyak Bilal, yang kamu lakukan yang mana? Jadi bukan Bilal ngarang-ngarang, cuman Rasulullah sedang bertanya, kan diajarin banyak, yang mana yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, aku berwudu dan sholat 2 rakaat. Berarti berwudu dan sholat 2 rakaat itu karangan Bilal atau memang ajaran Rasulullah yang diamalkan Bilal? Ajar Rasul diamalkan Bilal. Jadi jangan dipahami Bilal ngarang amal. Itu salah. Walaupun dia hafal nomor hadis tapi salah memahami hadis, ya tetap salah. Gak boleh. Maksud kita apa? Maksud kita kembali kepada poin pertama. Amal menjadi berat kalau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada buktinya siapa? Bilal. Bilal bisa sedekah? Gak bisa. Dia kan budak. Gak punya harta. Hartanya budak, harta tuan. Dia punya kehormatan membela orang? Enggak. Dia malah dibela sama orang. Tapi harta dia gak punya, kehormatan dia gak punya. Artinya dia gak seperti orang-orang hebat yang punya kedudukan, yang bisa bela orang lain. Tapi dia punya sebuah potensi yang dia manfaatkan terbaik. Yaitu dia berwudu dan dia masuk surga karena itu. Artinya kita kalau mau beramal soleh, jangan kita bandingkan diri kita dengan orang. Kamu punya potensi apa? Lakukan. Ustaz, kayaknya saya gak bisa itikaf Ramadan di Masjidil Haram, Ustaz. Lalu ya udahlah, gak usah itikaf aja. Ya enggak. Masjid Allah banyak. Apakah wajibnya cuma di Masjid Haram? Yang benar tidak. Semua masjid wa anna masajid wa amma wa anna masajid masajid lillahi fala tad'u ma Allah ahadan wa antum aqifuna fil masajid, kata Allah. Dan kalian iktikaf di masjid-masjid. Jadi orang sebagian kita seolah-olah kalau sudah tidak bisa beramal soleh, dia sudah tertutup lalu dia enggak beramal lagi. Jangan. Kita punya kemampuan sesuai diri kita. Oh, kayaknya kalau itu kan banyak pahalanya, Ustaz. Iya, Bilal cuman memfokuskan yang dia mampu, yaitu berwudu dan sholat 2 rakaat, ternyata Rasulullah mendengar perompahnya di situ. Bilal. Dari ini pula, maka harusnya dalam riwayat-riwayat lain dikatakan, digabungkan hadisnya, ada tambahan. Setelah membaca 2 kalimat syahadat setelah wudu, ada tambahan hadis. Ba'da wudu membaca, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sebagian ulama mengatakan hadis ini boleh, hasan, mustahab membaca ini. Tapi ada juga yang mengatakan dhaif. Yang paling sahih cuma sampai asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad abdullahi wa rasul. Itu doa setelah wudu. Ada orang yang lebih sulit, Pak. Habis tangan doa khusus. Habis muka doa khusus. Kumur-kumur doa khusus. Tapi habis wudu enggak baca 2 kalimat syahadat. Panjang lebar doanya, tapi yang 2 kalimat syahadat enggak dibaca. Sayang tidak? Duh, rajin dia, Ustaz. Iya, tapi beramal tidak di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak wudu setelah tangan baca doa khusus, setelah mulut baca doa khusus, setelah muka baca doa khusus? Kalau dalam hadis tidak ada. Dalam hadis Rasulullah tidak ada. Rasulullah cuma mengajarkan mau wudu baca bismillah. Setelah wudu baca 2 kalimat syahadat. Sebagian riwayat tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Ini tambahan di luar Bukhari Muslim. Kalau dalam riwayat sahih tadi, riwayat Bukhari atau Muslim, cuma 2 kalimat syahadat. Pahalanya apa? Kutiat lahu abwabul jannah. Dibukakan bagi dia pintu-pintu surga. Nah, ini sebagian orang, maaf, saking panjangnya doa wudu, akhirnya ditaruh di tempat wudu, doa habis cuci tangan, doanya ini habis itu, walaupun banyak, walaupun berat, belum tentu bisa membuka pintu surga. Tapi 2 kalimat syahadat ba'da wudu, futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah, akan dibukakan bagi dia 8 pintu surga. Dari mana saya tahu? Dari baginda Rasulullah SAW. Riwayat Bukhari atau Muslim. Ya. Dalam riwayat lain, setelah wudu itu bacanya subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada riwayat Nasa'i yang seperti itu. Tapi Allahu alam, riwayat yang tersahih, yang terbenar adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad abdullahi wa rasul. Muhammad abdullahi wa rasul. Kalau itu yang kita baca, itu hadis riwayat dari Imam Muslim di dalam kitab Thaharah, maka hadisnya yang paling sahih. Kesimpulan, kalau berwudu, doa yang paling sahih setelah wudu 2 kalimat syahadat. Itu doa yang paling sahih. Hadis riwayat Muslim. Ada riwayat Nasa'i, ada riwayat Tirmizi, tambahan, diperselisihkan tambahan itu. Iya. Bahkan kalau membacakan doa tadi, futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah, akan dibukakan bagi dia pintu surga. Poin yang kedua kita bilang tadi, boleh berwudu bukan untuk sholat. Kapan saja boleh jaga wudu. Dan kapan saja setelah habis wudu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak dikurangi futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah. dan dia boleh masuk dari pintu surga yang 8 mana yang dia mau. Subhanallah. Ini nikmat bagi kita yang mau berwudu. Jadi kalau bisa jaga wudu. Selesai mandi biasakan wudu. Ya. Ke kamar mandi, buang air kecil, habis itu biasakan wudu. Buang air besar, setelah itu biasakan wudu. Kalau kita sedang pakai kaos kaki, boleh habis wudu pakai kaos kaki. Kalau batal, diusap saja di atas kaos kaki. Kalau memang menganggap berat membuka kaos kaki, boleh tidak? Boleh. Kalau ternyata menganggap wudunya terlalu banyak air dingin, Ustaz, musim hujan, pakai wudu air yang sedikit, boleh. Boleh pakai air yang sedikit. Mau tidur wudu, bangun tidur wudu. Barang siapa yang menjaga wudu, Allah akan jaga imannya. Barang siapa yang menjaga wudu kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, dibukakan pintu surga untuk dia. Ini amalan ringan. Amalan ringan, ya. Berikutnya, amalan ringan yang mendapatkan pahala yang besar. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan apa yang di dalam dunia, wa ma fiha, dan beserta isi dunia. Lebih baik pada dunia dan seisinya. Isi dunia ini apa? Tambang, emas, perak, isi bumi, minyak. Rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha." Yang dimaksud di sini adalah dua rakaat sunnah. Dua rakaat sunnah sebelum waktu sholat subuh. Ustaz, gimana kalau saya sholatnya nanti aja? Kapan? Ba'da syuruknya saja saya 4 rakaat. Bisa enggak lebih baik daripada dunia dan seisinya? Tapi saya jadikan 4 aja rakaatnya. Saya bayar lebih banyak lah. Jawabannya enggak bisa. Loh, tapi kalau saya mau sholat ba'da syuruk, ya boleh, ada pahala lain. Tapi kalau ba'da syuruk sebelum subuh dia sholat 2 rakaat, ini yang dikatakan rakaat fajar atau bahasa kita qobliyah subuh. Jadi jangan dipisah juga. Ada orang yang memisah antara qobliyah subuh dengan rakaat al-fajar, 2 rakaat fajar. Yang memisah itu Allahu a'lam kurang tepat dalam memahami hadis. Karena qobliyah subuh itu namanya rakaatul fajar, 2 rakaat sebelum fajar. Karena ada orang yang memisahkannya, rakaat fajar 2 dulu habis itu dia bangun lagi qobliyah subuh. Tidak. Tidak ada qobliyah kalau sudah rakaatul fajar. Dan ini adalah salat sunnah fajar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW dalam riwayat hadis Muslim. Ya, sebutkan saja dunia dan seisinya. Coba saya mau contohkan begini, Pak. Ini berkaitan dengan Yaumul Qiyamah, Pak. Yaumul Qiyamah. Ada orang di dunianya hutang sama Bapak. Di dunia hutang sama Bapak 100 juta. Begitu di yaumul kiamah, udah selesai nih dunia, kita dipertemukan sama Allah dengan dia. Kan di yaumul kiamah kan ada hakim, dipertemukan antara orang yang bermasalah, kita ditemukan sama dia. Kita bilang, ya Allah, dia punya hutang sampai 100 juta gak bayar-bayar. Orang itu bilang di akhirat, oh enggak, sekarang saya bayar 100 juta. Mau gak, Pak? Hah? Enggak laku. Buat apa 100 juta dan gak laku? Lalu kamu mau bayar apa sama saya? Ya udah deh. Setiap sebulan 2 rakaat fajarmu semua buat aku. Kan begitu negosiasinya, Pak. Oh, enggak mau, kata dia. Ya udah, aku enggak mau maafin kamu. Maafin dong. Bayarnya pakai apa? Udah deh, saya bayar pakai mobil saya. Ambil mobil, saya enggak butuh mobil kamu. Ya udah deh kalau gitu. Saya pernah sedekah bangun masjid, sedekah itu buat kamu ya. Damai, mau enggak kita, Pak? Hah? Saya pernah bangun masjid, sekarang pahala bangun masjidnya buat kamu aja deh, kata dia. Kita pasti mau. Ya udah deh. Tapi kasih pahalamu buat aku. Itu yang dimaksud amal soleh lebih baik daripada dunia dan seisi. Sekarang orang masih ngumpulin dunia, tapi begitu nanti di akhirat, Allah, gak ada. Maka itu nanti ada orang yang dikatakan bangkrut di akhirat. Yang bagaimana orang yang bangkrut? Yang dia telah beramal, tapi dia menzolimi orang, memukul orang, jahat sama orang, mencela orang. Sampai akhirnya dia punya amal soleh dikasih ke orang. Karena kondisinya seperti itu. Orang tadi minta dihalalin. Maafin saya, oke maafin. Tapi kamu pernah ambil uang saya? Ya saya ganti uang, gak mau. Saya mau gantinya amal soleh. Begitu amal soleh dia habis, belum selesai nih hutang dia sama orang. Gimana damainya? Ya udah, dosaku ku transfer ke kamu. Kamu yang pikul dosa. Mau gak mau dia terima, Pak. Karena kalau dia gak terima, dia akan diazab. Karena akan ditegakkan hari itu keadilan. Dan keadilan itu tidak akan mungkin bisa ada yang terlalaikan. Sampai seekor kambing yang telah dipatahkan tanduknya akan ditegakkan keadilan dengan kambing yang mematahkan tanduknya. Kambing sama kambing yang gak punya akal dipertemukan di yaumul kiamah, suruh tegakkan keadilan. Bagaimana dengan manusia? Maka kalau kita punya kesalahan dengan manusia, punya hutang piutang sama manusia, punya sangkut paut dengan manusia, di dunia selesaikan sebelum nanti pengadilan akhirat yang menyelesaikan. Rugi kita. Kalau kita rakaat al-fajarnya komplit, kita mungkin ya masih bisa diambil orang. Jangankan rakaat al-fajar, subuhnya kebablasan, ya bagaimana mau ngasih ke orang lain amal kita? Rakaatul fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Ini pula yang berikutnya, bagaimana cara Rasulullah memandang tentang hidup dan ibadah. Rasulullah memandang dalam hidup dan ibadah itu adalah dua rakaat fajar, mengerjakan amalan sunnah bagi Rasulullah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya, mau diganti dunia bagaimanapun, Rasul tetap akan mendahulukan dua rakaat fajar. Padahal dua rakaat fajar amalan sunnah. Rasulullah sudah menganggap dunia dan seisinya gak mau ditinggalkan rakaat fajar, walaupun ditukar dunia dengan seisinya. Karena Rasul ingin mengajarkan kepada kita, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kata para ulama, kalau yang sunnahnya saja sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya, bagaimana dengan yang wajibnya? Karena yang wajibnya pasti lebih Allah cintai daripada yang sunnah. Wa ma ahabba ilayya mimma aftaratu alayh. Tidak ada amalan yang paling kucintai dibanding amalan yang kuwajibkan untuk hambaku. Ya, saya mau contohkan. Dia sholat sunnah 12 rakaat tahajud. Habis itu dibangunin subuh, dia bilang gak mau. Tadi malam saya udah tahajud 12 rakaat. Subuhnya enggak, saya gak mau tidur. Capek tadi malam udah 12 rakaat. Boleh apa gak boleh? Gak boleh. Walaupun kamu 12 rakaat, walaupun kami 24 rakaat tadi malam, subuh tetap 2 rakaat. Lebih baik, kata Umar bin Khattab, lebih baik aku tidur sepanjang malam tapi aku sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena subuh 2 rakaat lebih Allah cintai daripada 12 rakaat sholat malam. Kalau sholat 2 rakaat fajar yang sunnah lebih baik daripada dunia dan seisinya, Rasulullah ingin memberikan pesan, berarti sholat subuh itu lebih berharga daripada itu. Yang sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka di sini juga dalam sebuah riwayat, Rasulullah sholat sunnah yang tidak pernah ditinggal itu ada dua. Satu, qobliyah subuh. Yang kedua, witir. Bahkan sebagian ulama menganggap Rasulullah itu witir wajib bagi Rasulullah. Hanya untuk Rasulullah wajib. Kalau sholat sunnah yang lain, kalau Rasulullah safar, masih mungkin Rasul tinggalkan. Bahkan sebagian riwayat mengatakan Rasul tidak mengerjakan qobliyah dan ba'diyah dalam safar. Dia cuma memperbanyak sholat sunnah saja. Dalam riwayat waruyati Aisyah radhiyallahu anha annahu qala, Rasulullah SAW bersabda, annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi sya'ni raka'ati 'inda tulil fajr lahuma ahabbu ilayya mimma dunya jami'an. Dalam sebuah riwayat hadis Aisyah, Rasulullah mengatakan dua rakaat fajar lebih aku ahabbu ilayya, paling ku cintai daripada dunia dan seluruhnya. Disebutkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW lam yakun ala syai' min nawafil asyaddu muahadatan minhu ala raka'atil qabla al-fajr. Kata Aisyah radhiyallahu an, Nabi SAW tidak pernah sangat menjaga amalan-amalan nawafil yang sunnah seperti dia menjaga dalam dua rakaat qabla fajar. Walaupun capek gimana pun, walaupun sakit gimana pun, walaupun safar gimana pun, walau dalam keadaan gimana pun, Rasul tetap dua rakaat al-fajar itu dilakukan. Bahkan kalau ditanya, Ustaz, kalau saya subuhnya kesiangan, begitu bangun matahari sudah terbit, mau langsung subuh, boleh enggak saya dua rakaat fajar dulu? Pertanyaannya, kamu kenapa kesiangan? Qadarullah, saya kecapean, enggak ada yang bangunin, kesiangan. Jawabannya, boleh kamu lakukan dua rakaat fajar kemudian subuh. Walaupun sudah kesiangan, selama kesiangannya enggak disengaja. Karena Rasulullah mengatakan, man nama anis sholati fakafaratuha idza dzakaraha au idza qoma. Barang siapa yang tertidur dari sholat, maka kafarohnya adalah dia sholat ketika dia bangun. Fi waktiha. Kapan dia bangun, dia sholat. Jadi boleh dia sholat sunnah dulu, rakaat fajar, kemudian dia sholat subuh. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, man sholatul isya jama'ah, faka'annama sholat niskul lain. Wa man sholatul fajar jama'ah, faka'annama yusolli layla kullah. Rasulullah mengatakan barang siapa sholat isya berjamaah, dia bagaikan sholat setengah malam penuh. Barang siapa yang sholat subuh dan isya berjamaah, dia bagaikan orang sholat satu malam penuh. Satu malam suntuk dia sholat. Masya Allah. Dalam riwayat lain, Rasulullah mengatakan tentang sholat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Lau ya'lamu ma fihima la'atauhuma walau habwa. Kalau seandainya mereka tahu tentang keadaan, keutamaan sholat di dalam dua sholat ini, mereka akan mendatangi masjid walaupun mereka dalam keadaan merangkak. Kalau seandainya kita tahu, ya pasti ya Pak. Betul gak? Saya mau contohkan begini saja Pak. Barang siapa yang sholat subuh di masjid pagi ini dua rakaat, dia akan dikasih motor satu orang satu. Yang sakit ngerangkak datang ke masjid Pak biar dapat motor. Benar apa salah teh? Maka Rasulullah mengatakan, Rasulullah sudah mengatakan rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau seandainya mereka tahu, kata Rasulullah SAW, mereka akan datang ke masjid merangkak. Cuman kadang-kadang kita enggak tahu karena enggak kelihatan. Yang melihatnya apa? Yang melihatnya adalah iman. Di sini pula dalil, semakin tinggi keyakinan seseorang terhadap janji Rasulullah dan janji Allah, semakin mudah dia beramal. Semakin yakin dengan janji Allah dan janji Rasul, semakin mudah dia beramal. Tapi kalau semakin ragu dengan apa yang dijanjikan Allah dan Rasul, semakin berat dia amal. Kata Rasulullah SAW, kamu akan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena di hati dia itu tidak kental beriman kepada Rasul, enggak bergerak, Pak. Bahkan bisa jadi tetap ditutup mukanya pakai selimut. Dikasih keutamaan enggak bisa. Dikasih apa sama Rasulullah? Barang siapa yang tidur di waktu subuh, bala syaitan fi udhunai. Barang siapa yang tidur ketika azan subuh, maka syaitan telah pipis di telinganya. Itu pipis di telinga orang yang tidak bangun subuh. Ini maka itu mukmin semakin dia percaya dengan Rasulullah dan semakin dia yakin dengan ucapan Rasulullah, semakin dia mudah beramal dan bergerak. Tapi semakin dia ragu dengan ucapan Rasulullah, semakin berat dia bergerak. Ah, paling bohong. Apalagi kalau bilang paling bohong, udah gak bergerak itu dia. Lalu bagaimana pertanyaannya? Bagaimana kita supaya bisa tumbuh dalam diri yakin dengan ucapan Rasulullah? Caranya adalah amalkan ucapan Rasulullah perlahan demi perlahan. Karena dengan ucapan yang diamalkan perlahan demi perlahan akan menambah keyakinan. Yang melunturkan keyakinan adalah seringnya kita melanggar ucapan Rasul. Pada orang, Pak, saking ragunya sama ucapan Rasulullah, dia olok-olok ucapan Rasulullah. Dalam sebuah riwayat diceritakan oleh Ibn Hajar, ada orang, kan Rasulullah mengatakan siwak itu akan mendatangkan berkah dan cinta Allah, menyikat gigi. Dan menyikat giginya waktu zaman Rasulullah pakai kayu. Ada orang yang mengolok-olok, aduh ini kayu, bukan torok di mulut ini mah. Ya mulai dedek, seolah-olah lebih baik taruh di lubang dubur. Ya hina hadis Rasulullah SAW. Setelah berjalan 6-9 bulan, lama-kelamaan perutnya membengkak. Begitu membengkak, sampai hampir setahun, ternyata tiba-tiba, ini laki-laki padahal ya, tiba-tiba dia keluar dari duburnya seperti hewan sebesar kelinci yang itu bertaring dan hewan itu mencabik-cabik khusus. Ini diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar. Ya, jangan kita meremehkan ucapan Rasulullah. Ada orang yang makan cuman pakai tangan kiri. Ringan enggak sih makan tangan kiri? Kan kebanyakan kita kan meremehkan makan pakai tangan kiri, kebanyakan orang ya. Rasulullah bilang sama dia, "Kul bi yaminik," makan pakai tangan kanan. Mas tadi enggak mau. Maka semenjak itu tangan kanannya lumpuh. Nah, ini apa yang ingin kita ambil dalam hadis ini? Sekecil apapun hadis Rasulullah jangan diremehkan. Sekecil apapun anjuran Rasulullah jangan diremehkan. Rasulullah sudah mengatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu bukan main-main. Itu bukan cuma janji palsu, bukan. Itu ucapan al-amin, orang yang terpercaya. Ucapan orang yang tidak pernah berdusta. Ucapan yang dia dapatkan ilmunya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya. Ini berkaitan dengan hadis tadi. Hadis berikutnya. Ada dua amal nih. Amal pertama tadi berwudu. Amal kedua salat dua rakaat subuh, fajar. Khairu minad dunya wa ma fiha. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, "Salatul jami' tazidu ala salatihi fi baiti wa salati fi suqihi 25 darajah." Salat berjamaah di masjid itu menambah di dalam salat dibanding rumah atau salat di pasarnya sebanyak 25 derajat. Fa inna ahadakum idza tawadda, jika salah seorang kalian jika berwudu, fa ahsan wa atal masjid, lalu dia wudunya disempurnakan dan dia datang ke masjid, tidak dia datangi masjid kecuali tujuannya salat, maka lam yakhthu khutwatan, tidaklah satu langkah yang dia langkahkan, illa rafa Allahu bihi darajat, kecuali Allah angkat derajatnya, wa haqqa anhu khati'ah, dan Allah gugurkan dosanya, hatta yadkhulul masjid, sampai dia masuk masjid. Jadi ini disunahkan wuduknya di rumah, habis wuduk setiap langkah yang kita langkahkan mengangkat derajat, setiap langkah yang lain menggugurkan dosa sampai masuk masjid. Maka itu ada para ulama sebagian ketika dia mendengar hadis ini, mulai dia tidak mau ke masjid pakai mobil, jalan kaki. Ya, subhanallah. Oh ya, walaupun kalau apakah hadis ini kalau kita naik mobil enggak dapat, Ustaz? Allah lebih tahu cara ngitungnya. Ya, tapi kalau kita betul-betul melangkah, insyaallah langsung sesuai dengan hadis. Enggak salah juga, langsung sesuai dengan hadis. Fa idza dakhala masjid. Kalau dia masuk masjid, kana bi salatin, maka dia dianggap seperti orang sholat. Maka natahbisu, selama sholat itu menahan dia pergi. Jadi maksudnya ketika dia datang ke masjid, lalu belum waktu sholat, dia duduk di masjid sambil nunggu waktu sholat. Dan dia gak mungkin pulang karena sholat belum selesai. Selama dia menunggu itu, maka dia dihitung bagaikan orang sholat. Wal malaika madama wa tusalli alaihi. Malaika madama bi majlisil ladzi yusalla fi, dan malaikat akan terus mendoakan untuk dia. Malaikat akan terus bersalawat untuk dia selama dia berada di masjid. Malaikat mengatakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, malam yu'di yuhdis, selama dia tidak ganggu orang dan tidak membuat perkara yang najis di dalam masjid. Muhdis atau hadas. Di sini dalil amalan berikutnya adalah pergi ke masjid. Apakah ini buat perempuan atau buat laki-laki? Wallahu alam, yang wajib berjamaah itu adalah laki-laki. Kalau perempuan bagaimana, Ustaz? Perempuan tidak boleh dilarang kalau mau pergi ke masjid. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang wanita-wanita datang ke masjid. Kalau timbul pertanyaan lagi, Ustaz, kalau perempuan juga berwudu dan dia pergi ke masjid, dapat enggak keutamaan ini? Maka jawabannya dapat. Dapat, Pak. Karena hadis ini tidak mengutamakan, tidak menyebutkan laki-laki atau perempuan. Boleh. Nah, kalau begitu perempuan di masjid dong, Ustaz. Kalau dia di rumahnya, dia lebih afdol daripada ini. Lebih enak gak perempuan? Gak usah ke masjid, gak usah ngelangkah, gak usah pergi, gak usah kemana-mana. Di rumah sholatnya, pahalanya lebih banyak daripada ini. Mau tukeran, Bu? Mau tukeran sama laki-laki? Laki-laki harus ke masjid, harus ngelangkah, harus pergi, harus duduk di masjid, tunggu imam. Baru dia dapat keutamaan ini. Kalau ditanya, masa perempuan gak dapat? Ustaz, dapat. Kalau dia ke masjid, dia dapat ini. Cuma pertanyaan berikutnya, kalau gitu perempuan lebih afdol di masjid atau di rumah, Ustaz? Apa jawabannya, Pak? Di rumah, berarti dia lebih afdol daripada ini kalau dia dapat. Tapi kayaknya kurang puas, Ustaz, kalau di rumah. Nah, ini kadang-kadang kita ibadah pakai perasaan. Pakainya perasaan. Sama, saya sudah berapa kali ketemu ibu-ibu kalau lagi umroh, lagi di Masjid Nabawi, Ustaz, afdol sholat di mana? Di masjid atau di hotel? Saya sudah bilang di hotel, tetap aja ke masjid. Ya karena kita juga tahu hadis, jangan larang perempuan pergi ke masjid. Tapi kalau ditanya, mana yang lebih afdol, masjid atau hotel, Ustaz? Saya tetap bilang hotel. Loh, kok kenapa hotel, Ustaz? Karena di zaman Rasulullah ada perempuan yang bertanya di masjid Rasulullah. Ya Rasulullah, aku afdol sholat di rumah. Kok kata di masjidmu? Pertanyaan jelas di masjid Rasulullah. Kata Rasulullah mengatakan apa? Sholatlah di rumahmu. Nah kalau gitu saya gak dapat pahala, Ustaz. Siapa bilang? Lebih afdol. Lebih afdol pahalanya. Lebih afdol daripada laki-laki yang berjalan. Loh kok bisa begitu ya, Ustaz? Yang ngasih pahala Allah, jangan hitung-hitungan kita, udah. Yang ngasih pahala siapa? Allah. Ya kan laki-laki kan lebih sulit langkahnya, begini begitu, ada usaha, ya wajar dia dapat. Kalau Allah mau ngasih perempuan lebih banyak, karena sebenarnya pahala itu terserah Allah, karena bukan karena sesuai amal kita. Karena kalau amal kita dihargai pahala, belum tentu juga pantas wudu kita menyebabkan kita masuk surga. Dipahami maksud saya, Pak? Ya enggak? Jadi pahala itu bukan karena amal. Cuman gara-gara kita mengucapkan dua kalimat syahadat, wudu dua kalimat syahadat, lalu kita dibukakan pintu surga. Karena amal yang besar atau karena yang punya surga yang pemurah? Yang punya surga pemurah. Begitu juga sekarang, Ustaz, kok perempuan gak ke masjid tapi di rumah, tapi dia berharap pahala Allah kasih. Karena Allah maha pengasih, maha penyayang. Maha pengasih, maha penyayang. Jadi hadis ini betul, laki-laki yang ke masjid satu langkahnya mengangkat derajat, satu langkahnya menggugurkan dosa. Kalau dia duduk sambil menunggu sholat akan dihitung seperti orang sholat. Kalau dia duduk menunggu sholat, malaikat mendoakan dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia. Ampuni itu berkaitan dengan dosa, rahmati itu berkaitan dengan kasih sayang. Jadi kalau dia mukanya lagi kusem, lagi pusing, lagi mumet, banyak masalah, datang ke masjid, Allah tahu dia punya masalah, lalu doa malaikat, ya Allah kasihani dia, ya Allah sayangi dia, kata malaikat, ya Allah ampuni dia, kata malaikat. Maka bisa jadi karena dia datang ke masjid, Allah mudahkan urusan, Allah ampuni dia, Allah subhanahu wa ta'ala rahmati dan sayangi dia. Ya, jadi salah satu amalan yang mudah dan ternyata amalan itu bisa menyebabkan kita dirahmati oleh Allah adalah pergi ke masjid. Maka jangan heran juga kalau kita cari rumah harus masjidnya dekat. Rasulullah ketika dari Mekah ke Madinah, apa yang dibangun duluan? Rumah dulu atau masjid dulu? Masjid, dia bikin masjid dulu. Masjid Quba. Selesai 3 hari, 4 hari Masjid Quba, Rasulullah pergi ke Masjid Nabawi sekarang. Ketika di Masjid Nabawi, apa dulu yang dibangun? Rumah dulu atau masjid dulu? Masjid, karena masjid itu menjadi center atau pusatnya, sentralnya orang-orang baik dan beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita juga cari rumah, kalau bisa cari rumah yang dekat masjid supaya kita enggak malas ke masjid. Coba cari rumah yang masjidnya jauh. Hujan becek, Ustaz. Panas? Panas, Ustaz. Subuh? Dingin, Ustaz. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Coba rumahnya dekat masjid. Hujan? Aduh, kayaknya enggak basah dia baju, masih bisa lari ini, bisa atau bisa pakai payung dekat. Kalau panas, masih bisa. Kalau subuh, masih bisa dekat. Gerakan sebentar doang kok. Itu barokah kalau rumah di dekat masjid. Jika kita mampu mendekatkan rumah kita ke masjid, dekatkan. Kalau udah terlanjur, Ustaz, saya gak mungkin pindah, ya udah bangun masjid di sekitar rumah kita. Iya, cari tetangga sama teman-teman, yuk bikin musola yuk. Ini ada fasilitas umum nih, gak dipakai tanahnya, kita bangunin musola aja. Selesai. Saya pernah masuk beberapa perumahan, masya Allah perumahan yang besar-besar. Dicari masjidnya enggak ada, musholahnya enggak ada. Adanya di mana? Di gerbang perumahan di luar. Ya Rabbi. Begitu mereka mengadain acara-acara Islami, yang dibawa, yang dipakai adalah ruangan umum, ruangan apa hall begitu, bukan masjid beneran. Nah, buat apa yang seperti itu? Ya, cari rumah yang memudahkan kita ibadah kepada Allah. Ini keutamaan orang yang pergi ke masjid, berwudu di rumahnya, menunggu sholat, sampai datang waktu sholat berikutnya, selama dia duduk, maka dia akan dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, ini ada pertanyaan. InsyaAllah pertemuan akan datang, kita akan masuk dalam hadis berikutnya, itu Abdurrahman bin Abi Amrah. Dia masuk kepada Utsman bin Affan dalam masjid setelah sholat maghrib. Maka dia duduk sendirian, maka aku duduk bersama Utsman. Maka dia mengatakan, barang siapa sholat berjamaah, nanti akan kita bahas. Masih berkaitan dengan sholat, tapi sholat isya dan sholat subuh. Ya, ini insyaAllah nanti di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum Ustaz, ada suami istri tidak punya anak, selama 20 tahun kehidupan ekonominya bagus, tapi dia tidak enak dengan keluarganya, selalu minta segala kebutuhan, uang, sekolah dan lain. Karena saudara ini seorang yang janda dan anak yatim, mohon penjelasannya bagaimana menyikapi keadaan orang tersebut, karena dia suka mengeluh. Syukron. Ya Rob, kita kalau punya uang, kalau punya harta, mau enggak harta kita menyebabkan kita masuk ke dalam surga? Mau. Kalau punya uang, seandainya Pak, saya mau berandai-andai sama Bapak dan Ibu, hari ini ada yang jual tiket surga, Bapak mau beli enggak? Tiket surga mau dibeli enggak? 50 juta. Yakin nih, tiket surga yang 50 juta siapa yang mau beli? Ada enggak? Yatim itu tiket surga. Kan jelas yatim, kata Rasulullah, man ala yatim aul harmalah an wa huwa kahataini fil jannah. Barang siapa yang menjaga yatim dan janda, aku seperti ini di surga begini. Rasulullah yang jamin. Jadi datangnya yatim dan janda ke kita dan kita punya kelebihan, itu bukan sebuah keberatan, tapi itu sebuah fursah, kesempatan. Nah kenapa? Kan saya ada uang. Ya, oke. Sekarang begini. Kalau kamu ada uang, kamu gak kasih janda, gak kamu kasih yatim. Buat apa uangmu? Buat makan enak, Ustaz. Abis makan masuk perut. Abis masuk perut kemana? Hah? Masuk kamar mandi. Ya subhanallah. Cuman begitu aja uang kita habis. Boleh nikmatin dengan makan enak. Tapi seenak-enaknya makan kalau uang masih ada lebih. Buat apa kita simpen-simpen? Simpen aja ke anak yatim. Udah. Lo kan habis sama dia Ustaz. Bilang sama Allah, ya Allah kutitipkan kepada dia di yaumul kiamah, akan Allah yang ganti. Maka Allah katakan, man dhalladhi yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang mau kasih pinjam kepada Allah? Allah bilang pinjam, Pak. Betapa indahnya kalimat Allah. Allah bilang pinjam. Pinjam wajib ganti enggak? Allah bilang pinjamkan kepada Allah. Jadi kalau kita kasih, Allah pinjamkan itu. Kalau kita pinjam sama Allah, diganti atau tidak? Diganti. Sekarang saja orang nyari-nyari ya. Nyari-nyari, oh ada yang pengusaha hebat ya Ustaz. Kenapa? Saya mau minjemin uang ke dia. Dia cari nih pengusaha hebat yang dia betul-betul tahu hebat. Yang udah pasti portofolionya bagus, pasti dia mau minjemin duit ke dia. Kenapa? Kalau saya pinjemin ke dia, duit aman Ustaz. Pasti balik. Allah mengatakan, man dhalladhi yuqridullaha qardan hasan. Siapa yang mau minjamkan Allah dengan pinjaman yang baik? Jadi sekarang, kalau kita bisa bantu orang, itu adalah kesempatan besar. Jadi kalau ada orang yang bisa kita bantu, orang minta, itu bukan berarti menyusahkan kita, bukan. Karena itu, apalagi dia bilang dia gak punya anak, hidup 20 tahun, hartanya cukup, orang kaya, ya buat apa lagi? Buat apa lagi harta itu? Kalau bukan buat kebaikan. Ya kan saya juga mau nikmatin. Nikmatin. Nikmatin, silahkan nikmatin. Tapi senikmat-nikmatnya juga, kalau sudah umur sudah lebih dari 50, makan daging juga terbatas. Makan enak juga terbatas. Dikit aja cukup. Coba dikasih orang umur 50 sampai 60 tahun. Dikasih daging panggang 1 kilo. Habis gak sama dia? Gak bakalan habis Ustaz. Gak bakalan habis. Ya sudah, nikmatin silahkan. Lebihnya sedekahkan. Lebihnya tabungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Jangan sampai malah di akhir hayat kita uang kita habis buat yang sia-sia. Habis yang buat yang gak jelas. Ya. Ada orang Pak. Ada orang, maaf sedikit ini contoh, usianya sudah 65. Harta dia sudah 30 miliar di usia 65. Tapi harta ini masih diputar juga supaya jadi 100 miliar. Padahal dengan 30 miliar usia 65, setahun 1 miliar dia meninggal juga, harta masih sisa. Ya benar kan? Kalau 30 miliar, setahun 1 miliar berarti masih ada usia berapa? 30 tahun, dia umurnya 65 ditambah 30, 95 tahun, belum tentu dia hidup. Dia udah habisin setahun 2 miliar sama kamu. Gak usah cari duit lagi. Setahun 2 miliar kamu habisin. Setahun 2 miliar berarti sebulan berapa, Pak? Subhanallah. Tapi manusia masih aja. Usia 65, 30 miliar masih ada, kurang. Sampai dibobol rumahnya hampir 1 triliun uangnya dibobol rumahnya. Buat apa itu uang? Buat apa itu uang? Ya subhanallah, maka Rasul mengatakan, "Lau kana bani Adam wa dia min dzahab, labtaghu thalithuhuma." Kalau seandainya manusia punya 2 lembah emas, dia akan cari yang ketiga. Ternyata penyakit tamak itu lebih bahaya dari penyakit lapar. Penyakit lapar ada obatnya, makan langsung kenyang. Penyakit tamak, obatnya adalah mati sampai tanah masuk mulut dia. Ya, jadi kalau yang seperti itu bantu orang, punya harta bantu orang, gak ada yang rugi. Untung dong dia saat saya bantu, kamu juga untung dapat pahala. Pak Ustadz, ketika akan berjamaah sholat subuh di masjid karena waktunya mendesak, bolehkah sunat tahiyatul masjidnya di qobliyah subuh 2 rakaat disatukan? Qobliyah subuh tahiyatul, boleh. Tahiyatul masjid dengan qobliyah subuh disatukan, boleh. Ya, boleh disatukan. Allahu a'lam. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qobliyah subuh. Iya, Pak. Ya. Sebaiknya Mas Bu. Jadi kalau kita di rumah dapat pahala sholat di rumah, tapi kemungkinan takut masbuk. Kalau kita sholat di masjid, kemungkinan gak masbuk, kemungkinan juga langsung sholat takbiratul ihram. Maka kalau saya lebih tetap memilih ke masjid dulu. Mendapatkan takbiratul ihram bersama imam itu juga baik. Ya, lalu gimana Ustaz sholat sunnahnya? Ya di masjid. Di masjid kan kita bisa sholat sunnah. Kalau kita lagi sholat sunnah tiba-tiba qomat, apa yang kita lakukan? Batalkan. Tapi kalau di rumah kan gak kedengeran. Gitu. Tapi berarti kita gak mendapatkan sholat sunnah yang pahala sunnah di rumah, Ustaz. Oke. Dalam hal ini mungkin tidak. Tetapi kita tetap bisa menjaga takbiratul ihram. Dan kita tetap bisa menjaga sholat sunnah. Allahu a'lam. Ya. Ya, ada lagi yang lain? Ya. Qobliyah subuh yang ketinggalan, kapan gantinya? Ini ikhtilaf ulama. Ada ulama yang mengatakan ba'da subuh langsung ba'diyah sholat, boleh. Boleh. Karena Rasulullah pernah sholat ba'da asar mengganti qobliyah zuhur. Tapi ada yang mengatakan lebih baik ba'da subuhnya kamu duduk di masjid sampai waktu syuruk. Begitu waktu syuruk sudah tidak lagi waktu yang terlarang sholat, di situ kamu bangun. Selain sholat syuruk, sholatlah mengqadha qobliyah subuh. Ini yang lebih aman. Jadi tunggu waktu syuruk. Allahu a'lam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berwudu dan niatnya bukan untuk sholat, hanya menjaga kesucian. Dan supaya dapat doa tadi, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tiba-tiba kita datang azan dan belum batal. Apakah kita harus wudu dengan niat untuk sholat atau cukup wudu yang pertama tadi? Begitu? Cukup wudu yang pertama sebelum batal tetap dikatakan wudu. Seperti itu. Maka boleh kita tetap bersholat dengan wudu tersebut. Allahu a'lam. Cukup sampai di sini? Ya. Subhanakallahumma wa bihamdi, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.